apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan istri yang solehah. Nah, doa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu. Yang kedua, agar mendapatkan istri yang soleh, Anda sendiri jadi orang yang soleh. Wong Anda tidak soleh kok ingin cari istri apa? Soleh. Datang lamar wanita soleha sambil bawa botol jiu. Ya ditolak antum. Ya, kan? Ya gimana mau jadi orang dapat apa? Istri soleh. Anda berbuat baik dulu, jadi orang yang soleh. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, ya, antum, Anda menempuh sebab. Ya, kalau mau mencari istri, harus ngerti apa itu yang dimaksud dengan soleh. Solehah itu apa? Butuh ilmu lagi. Di antaranya, patokannya orang itu sholat lima waktunya bagus, baik. Ya. Kemudian juga sisi-sisi yang lain, ilmu agamanya. Perlu untuk kita tahu orang yang akan hidup bersama kita. Ya. Perlu kita tahu dia baca Quran bisa tidak, penting ini. Jangan dianggap remeh. Lalu nanti yang ngajari anak kita baca Quran siapa kalau istri kita tidak bisa baca Quran? Ya, yang mau ngajari wudu anak-anak kita siapa? Istri kita tidak bisa wudu. Ya ini bukan kriteria wanita soleha. Ya. Jadi banyak berdoa. Satu, yang kedua Anda sendiri perbaiki diri Anda. Kemudian yang ketiga, ketika akan mencari istri yang soleh, cari betul-betul orang-orang yang memiliki kriteria yang baik. Nah, bismillah.